Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati a'azani wa a'azakumullah barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah pada pembahasan pada kesempatan siang hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ta'limu Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillah, mempelajari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dalil-dalilnya. Baik, pada pembahasan lalu kita baru menyelesaikan pembahasan tentang As-sunanul fi'liyatu fis shalah. Ada yakni pembahasan tentang sunnah-sunnah fi'liyah di dalam salat. Yang disebutkan insyaallah ta'ala nanti ada 18 macam sunnah-sunnah fi'liyah tersebut. Dan yang baru kita selesaikan ada 4 kemarin. Apa itu? Yang pertama, Hajar. Hah? Mengangkat kedua tangan. Ya, pada 4 tempat ya, mengangkat kedua tangan, maksudnya mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan takbir pada 4 tempat, yaitu 4 keadaan ketika sholat. Coba sebutkan Ali. Ali Bali. Iya, 2 di antaranya apa? Kapan disunahkan mengangkat kedua tangan? Ketika melakukan takbiratul ihram. Yang kedua, ketika mau ruku. Ketiga dan keempat, Haris. Ketika bangun dari rukuk, yang keempat. Ketiga, ya, bangkit atau berdiri dari tasyahud awal. Ini adalah keadaan keempat. Kemudian yang dibolehkan atau boleh dilakukan sifatnya kadang-kadang. Kapan itu, Haris? Ketika mau sujud, yakni setelah berdiri tegak, ya, tidak. Yaitu setelah, ketika mau sujud atau turun sujud, maka yang demikian pun juga dibolehkan. Ini sifatnya ahyanan. Baik, inilah beberapa dari takbir dengan mengangkat tangan. Ada 4 atau 5 tempat di sini ya, yang termasuk sunnah-sunnah sholat. Yang kedua, Salman, apa termasuk sunnah-sunnah fi'liyah dalam sholat? Di atas tangan kiri. Baik, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang tepat, di mana tempatnya? Ya, ya, di atas pusar dan di bawah, yaitu di sekitar dada ya. Di sekitar dada maksudnya adalah di atasnya pusar dan di sekitar dekat dada. Jadi itulah tempat yang tepat sebagaimana pembahasan kemarin. Bukan tepat di atas dada atau bahkan di atasnya dada. Itu tidak demikian. Kemudian yang ketiga, apa coba Mas Ali? Nah, Bang Ali. Iya. Iya, ketiga apa? Termasuk sunah fi'liyah apa? Iya, lurus ke depan, ke arah mana? Oh, ke tempat sujud ya. Yakni pandangan orang yang sholat diarahkan ke tempat sujud dan juga khusyuk di dalam sholat. Ini karena apa? Memandang ketika sholat, seandainya dipandang ke depan langsung ya, itu akan mengurangi kesukaan ya. Yang tepat bahwa agar sholat kita ini khusyuk, hendaknya diletakkan pandangan ini ke tempat sujudnya. Ini keadaan yang ketiga. Yang keempat, Ibrahim. Sini, sini, ayo. Yang keempat, Ibrahim. Apa ya, apa sunnah fi'liyah dalam sholat yang keempat? Ayo, apa kemarin? Ya, meletakkan kedua telapak tangan di mana ketika rukuk? Ketika enggak, meletakkan tangan, telapak tangan di mana ketika rukuk? Di apa itu? Di lutut. Perhatikan ya, termasuk sunnah fi'liyah dalam sholat meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut ya, sambil dibentangkan ya, bukan dirapatkan jari-jarinya tapi dibegarkan atau dibentangkan. Nah, seperti orang mencengkeram ya, jadi mencengkeram seperti mencengkeram lutut begitu. Ini adalah termasuk sunnah-sunnah fi'liyah di dalam sholat. Sekarang yang kelima, sudah belum? Belum, kita lanjutkan sekarang. Al-Khamisu ya. Naam. Termasuk sunnah fi'liyah yang kelima. Kelima, Mahdud Duhri Firruqo'i Was Sujudi. Ya, baik. atau madda ya, atau boleh maddu. Artinya madda ya muddu maddan ya, dari kata maddun ya, maddu dhuhri fir ruku'i was sujud. Maksudnya apa? Madda ya muddu apa artinya? Ha? Kalau madda itu memanjangkan ya, madda ya muddu maddan ya. Naam. Di sini baca maddun. Maddu dhuhri yakni masdar. Maddu dhuhri fir ruku'i was sujudi artinya memanjangkan punggung ya di dalam rukuk dan sujud. Maksudnya apa? Meluruskannya. Ya, meluruskan punggung di dalam rukuk dan sujud. Itu namanya maddu. Madda ya muddu maddan. Ya. Juga di sini adalah masdarnya tadi maddan atau maddun. Itu artinya maddu dhuhri memanjangkan atau meluruskan. Ad-dhuhr yakni punggung. Fir ruku'i was sujud di dalam rukuk maupun dalam sujud. Nah, artinya apa? Ketika seorang yang sholat, ketika posisi rukuk, maka punggungnya diluruskan. Ya, nah akan disebutkan nanti dalilnya. Punggungnya harus lurus. Ya, demikian pula ketika sujud juga punggungnya lurus, lurus seperti posisi sujud. Beda dengan posisi ketika rukuk. Naam, apa dalilnya? Bahwa punggung itu harus diluruskan ketika rukuk maupun sujud. Perhatikan. Qala Abu Humaid As-Sa'idiyu. Ya, berkata Abu Humaid As-Sa'idi, ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ana kuntu ahfadukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ana kuntu ahfadukum, ya. Adalah aku, ya, aku akan apa, menghafalkan kepada kalian atau menjelaskan kepada kalian atau menerangkan, ya, maksudnya adalah aku ini hafal, ya, yakni mengetahui dan akan menjelaskan kepada kalian li sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang atau terhadap sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Abu Humaid As-Sa'idi termasuk sahabat Nabi yang beliau betul-betul memantau atau melihat gerak-gerik sholatnya Rasulullah sehingga dihafal betul. Nah, sekarang beliau mau menceritakan kepada kita bagaimana sholatnya Rasulullah seperti apa yang beliau lihat, seperti apa yang dilihat oleh Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu tersebut. Katanya, ra'aituhu, aku melihat beliau. Beliau siapa ini? Rasulullah. Ra'aituhu, aku melihat beliau, yaitu Rasulullah SAW, idza kabbara, apa beliau bertakbir, ja'ala yadaihi khida'a mankibai. Ya. Apabila beliau takbir, ja'ala yadaihi, beliau menjadikan kedua tangannya khida'a mankibai, yaitu sejajar ya dengan kedua bahunya. Ini ketika takbir maksudnya ya. Takbir apa ini, ikhwan? Takbiratul ihram seperti kemarin ya. Nah, wa idza raka'a, dan apabila beliau rukuk, amkana yadaihi min rukbataihi, maka beliau mengokohkan kedua tangannya. Amkana ini bisa bermakna yaitu menguatkan, mengokohkan atau meletakkan yadaihi kedua tangannya min rukbataihi. Ya, nah, ya seperti itu. Ya, nah. Dari rukbatai, dari apa, lututnya, kedua lututnya. Beliau meletakkan tangannya dari kedua lututnya, maksudnya betul-betul menguatkan mengukuhkannya. Summa hasoro, kemudian beliau membungkukkan ketika merukuk ini ya, membungkukkan. Naam, hasoro, membungkukkan dohrohu punggungnya. Tapi hasoro itu maksudnya apa? Dijelaskan nanti di bawahnya. Hadis ini akhrajah al-Bukhari rahimahullah fi sahihi. Makna hasara dhahrahu. Adapun pengertian atau makna hasara dhahrahu bil ha was sad al-muhmalah. Ya, dengan huruf ha dan sad al-muhmalah. Sad yang tidak pakai titik, ya. Maksudnya muhmalah itu yang ada titiknya. Nah, sekarang ini ya, muhmalah itu sad yang tidak pakai titik. Berarti apa? Ya sad bukan dhot. Sebab kalau ada titiknya namanya huruf dhot ya. Al maftuhatain, yang kedua-duanya ini di fathah. hasoro, bukan hasro, bukan hadoro, beda lagi. Ya, nah, perhatikan ini. Hasoro dengan ha dan sod yang di fathah dan huruf sodnya tidak pakai titik, berarti betul-betul sod bukan dot. Begitu maksudnya. Ai apa artinya? Yaitu sanahu fistiwai. Ya, nah fistiwain. Maksudnya apa? Sanahu membungkukkan. Ya, sana membungkukkan fistawa, fistawain. Ya, di dalam apa? Keadaan lurus. Min ghairi taqwisin, ya, tanpa bengkok, lurus tanpa bengkok. Maksudnya apa? Punggungnya itu betul-betul, ya, ketika dibungkukkan dalam posisi rukuk, ini lurus. Lurus betul-betul, membungkukkannya itu dengan lurus, ya. Tidak turun sedikit dan juga tidak terlalu naik, ya. Tidak naik dan tidak pula rendah atau terlalu membungkuk, begitu. Tapi hasoro, hasoro ini yakni membungkukkan dalam keadaan istawa, yaitu lurus istawa, yakni dalam keadaan lurus min ghairi taqwis, tanpa apa ini, tanpa bengkok, yakni tanpa condong ke bawah atau ke atas, begitu. Nah, ini makna yang disebutkan oleh para ulama, yaitu Imam Al-Khattabi rahimahullah, seperti disebutkan Al-Hafiz dalam Fathul Bari. Nah, seperti itu. Maka akhirnya hadis ini untuk perhatikan ya ikhwan, bahwasanya sahabat Rasulullah yang mulia Abu Sa'id Abu Humaid As-Sa'idi, beliau melihat bahwa Rasulullah SAW ketika rukuk beliau benar-benar ya na'am mengokohkan tangannya begini ya ke lutut, kemudian membungkukkan punggungnya. Hasara membungkukkan tapi bukan kemudian lebih ke atas atau lebih ke bawah, tidak. Hal ini dikuatkan dengan hadis Aisyah yang diriwayatkan lima Muslim, tidak disebutkan di sini. Ya, kana idza raka'a lam yushhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dhalik. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Muslim, wa kana dan adalah beliau idza raka'a apabila beliau rukuk lam yushhis. Ya, lam yushhis. Apa yushhis? Pakai shin dan sod. Yushhis. Apa artinya? Ay yarfa. Beliau tidak mengangkat kepalanya roksahu, walam yusawibhu, dan tidak pula yusawibhu. Artinya yahfaduhu, tidak terlalu rendah. Jadi ketika posisi ruku, maka punggungnya lurus, kepalanya pun tidak terlalu diangkat tinggi, dan juga tidak terlalu rendah. Faham maksudnya? Ngerti? Tentang ruku, coba Haidar, kum, antum berdiri, kasih contoh. Ya, kasih contoh berdirinya. Nah, antum, hadap sini aja. Ya, hadap sini biar kelihatan. Ya, coba antum ruku, bagaimana posisi ruku? Perhatikan, iya. Ya, jadi punggungnya ini lurus. Demikian pula kepalanya. Tidak terlalu yusfus begini, dan juga tidak terlalu ini. Nah, begitu ya. Tapi betul-betul lurus. Betul, lurus dengan apanya ini? Nah, ya, begitu. Nah, berarti posisinya betul lurus ya, seperti itu ya. Nah, inilah posisi yang digambarkan dalam ini. Jadi di lutut ya, bukan di bawahnya lutut, bukan di atasnya lutut, persis tepat di lutut. Yes, ya. Jadi kepala ini tidak boleh terlalu dongak begini, ya, juga tidak boleh terlalu rendah begini. Ya, tapi betul-betul lurus dengan punggungnya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Please. Ayo. Seperti itu ya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah dan yang lainnya. Adapun sabda Nabi tadi dikatakan yaitu dalam hadis Aisyah lam yushhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dhalik, itu maknanya disebutkan dalam Fathul Alam oleh Syekh Muhammad Izam, yustafadu min dhalika, diambil faedah dari hadis ini istihbabu istiwa ya adh-dhuhr indar ruku' ya min ghairi taqwis. Artinya apa? Diambil faedah dari hadis-hadis ini bahwa ketika posisi rukuk disunahkan untuk apa? Yakni lurus, meluruskan punggungnya dan juga kepalanya tanpa takwis. Maksudnya tidak terlalu naik dan juga tidak terlalu turun, enggak bengkok tapi lurus. Betul-betul lurus. Ibrahim bisa ngamalkan? Coba Ibrahim berdiri. Ayo, dipraktikkan. Gimana caranya Ibrahim? Ya, lurus punggungnya. Ya, sudah ke punggung. Ya. Gimana? Nah, dilihat kepalanya dan punggungnya lurus, tidak naik dan juga tidak rendah. Coba kalau kenaikin bagaimana cara kepalanya? Ke atas sedikit. Nah, seperti itu. Kalau terlalu rendah, ke bawah. Nah, itu juga tidak boleh. Tapi harus lurus ya. punggungnya lurus, apalagi enggak terlalu punggungnya itu jelomo begini enggak perlu ya. Nah, begitu. Ya, taib. Khalas, jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Sudah ya? Ini adalah sunnahnya, termasuk daripada sunnah-sunnah salat, yaitu yang kelima, na'am, meluruskan punggung baik dalam rukuk maupun sujud. Madun, madul, madudduhri, artinya memanjangkan atau meluruskan punggungnya dalam sholat. Faik, paham Faik? Ngerti Faik? Aywa, ya. Mana ini QR? Oh, kok hilang? Ah, sudah, tayyib, barakallahu fikum. Sekarang, lanjutkan. As-sadis, ya. Nah, sunnah-sunnah fi'liyah dalam sholat. As-sadisu, yang keenam. Ya. Wad'ul yadaini fil ardi qoblal apa? Qoblar rukbataini inda sujud. Nah, perhatikan ini. Ini penting ini. Pembahasan sangat penting. Ya, wad'ul yadain, meletakkan kedua tangan fil ard, di tanah atau di bumi atau di lantai. Qoblar rukbatain, sebelum kedua lutut inda sujud, ketika mau sujud. Artinya apa? Ketika seseorang mau turun dari posisi i'tidal, posisi berdiri, kemudian turun untuk sujud, maka di sini disebutkan sunnahnya adalah meletakkan kedua tangan di tanah lebih dahulu atau di lantai atau di ya di lantai begini dalam sholat di masjid. Qabla rukbatain, sebelum meletakkan lututnya. Paham enggak ini gambarannya? Saya ulangi lagi. Termasuk sunnah fi'liyah yang keenam, wad'ul yadain, meletakkan kedua tangan fil ard, di tanah, qobla rukbatain, sebelum kedua lutut inda sujud, ketika seseorang mau melakukan sujud. Nah, jadi ketika orang habis posisi berdiri kemudian sujud, maka ya, ingat, ada dua kemungkinan ya ikhwan, apakah meletakkan tangan dulu atau lutut dulu. Ini ada khilaf dengan para ulama. Namun di sini penulis lebih kelihatannya menguatkan pendapat untuk meletakkan tangannya lebih dahulu sebelum lututnya. Coba Ibrahim berdiri lagi, gambarkan. Ketika kamu turun, letakkan tangan dulu baru lututnya. Baik, silakan. Pelak. Iya, na'am, barakallahu fikum. Ya, begitu. Sekarang kebalikannya. Coba sekarang berdiri lagi. Kum. Nah, begitu. Sekarang kamu turun, letakkan, kalau ada lutut dulu bagaimana? Cara letakkan lutut dulu. Sekarang turun, sujud, letakkan lutut dulu. Iya, baru ini. Tayyib, barakallahu fikum. Itu ya, pintar. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu ya, kawan. Ada dua kemungkinan. Tetapi di sini, penulis kelihatannya lebih condong, lebih menguatkan, meletakkan kedua tangan lebih dahulu di tanah atau di tempat sholat itu di lantai, sebelum meletakkan dua lututnya. Ketika apa itu? Ketika akan melakukan sujud. Dengan kata lain, ketika menderum atau turun, ya, ini disebutkan lebih disunahkan meletakkan kedua tangan dulu. Apa dalilnya? Mari kita perhatikan. Wadalilu, dalilnya adalah hadisul Barra ibn Azibin, ya. Hadis Al-Barra ibn Azibin dari Al-Barra bin Azib. Al-Barra ibn Al-Barra ibn hadisul Barra ibn Azibin, ya. Mudhafun ilaih dari hadis. Radiyallahu an. Qala, beliau mengatakan atau cerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala, apabila beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya, apabila beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, berarti posisinya apa dia? Posisinya apa? Tidal kan ya. Dan dibangkit dari rukuk sama hamidah, kemudian berdiri beliau. Nah, maka di sini lam yahni ahadun minna, lam yahni hana yahni. Nah, itu ada lam, maka dia dibuang huruf ilatnya. Ya. La yah, na'am, dari kata na'am, hana yahna, na'am, li yahni, itu adalah dibuang huruf ilatnya di situ. Maksudnya lam yahni ai, itu tidak membungkukkan. Bahwasanya lam yahni ahadun minna, tidaklah membungkukkan salah seorang dari kami dhahrahu, punggungnya, ketika mau sujud maksudnya, setelah berdiri tidal, maka tidaklah salah seorang dari kami membungkukkan punggungnya dhahrahu hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan. Sampai yaqa'a, yaqa'a itu turun, menderum. Menderum atau menderum? Ya itu tadi, turun begitu itu, menderum ya. Istilahnya kayak onta itu doprok begitu ya. Nah, turun menderum, doprok begitu ya. Jadi posisi berdiri langsung menderum, turun. Nah, begitu namanya menderum. Yaqa'a, turun, menderum, begitu. Nah, saya ulangi lagi. Lam yahni ahadun minna. Tidaklah membungkukkan salah seorang dari kami dhahrahu, punggungnya ketika mau sujud, hatta yaqa'a Rasulullah sallam sajidan, sampai Rasulullah sallam turun menderum dalam keadaan sujud. Maksudnya apa ya, ikhwan? Antum perhatikan. Ketika setelah posisi i'tidal, lalu beliau mau sujud, imamnya mau sujud, maka seorang makmum atau makmum tidak boleh menyamai gerakannya imam, apalagi mendahului gerakan imam. Tetapi menunggu sampai imamnya itu benar-benar selesai dalam posisi sujud. Begitu. Nah, coba dilakukan contoh. Sekarang Haidar sama Mas Ali. Berdiri. Ali, Ali Bali. Gum, gum. Ya, antum Haidar jadi imamnya di depan sini. Ayo, kitabnya digeser ke sini. Ah, begitu. Dah, Ali misalnya di sampingnya sebagai makmum. Kan jejer ya kalau dua orang ya. Atau Ibrahim ikut juga. Ya, Taib, Ibrahim belakang sana sama Mas Ali. Ayo, jejer sana Ibrahim. Jejer Ibrahim sama Mas Ali. Iya, begitu. Taib, jadi kan sekarang ini anggap saja posisi berdiri i'tidal. Posisi berdiri i'tidal. Maka makmum, perhatikan, tidaklah makmum turun sujud atau membungkukkan badannya untuk sujud kecuali setelah imamnya benar-benar sampai dalam posisi sujud, yaitu menempelkan kepalanya di sujud apa di lantai. Berarti kan ayo sekarang Haidar sekarang sujud. Allahu Akbar, sujud. Nah, berarti kan ketika imam sudah posisi betul-betul kepalanya naruh di lantai, maka barulah kalian juga ikut turun. Iya, begitu ya. Baik, barakallahu fikum. Paham maksudnya tadi ini? Ngerti hadisnya ini? Ijlis. Ya, sudah. Nah, na'am. Saya ulangi lagi. Ya, saya bacakan di sini ya. Jadi, perhatikan. Karena Rasulullah SAW idza qala sami Allah liman hamidah. Adalah Rasulullah SAW apabila beliau berdiri mengucapkan sami Allah liman hamidah ketika itu apa? I'tidal. Kemudian para sahabat ketika melihat imamnya itu sujud, ya perhatikan, lam yahni ahadun minna dhahrahu. Ya, tidaklah salah seorang dari kami membungkukkan punggungnya, ya. Maksudnya membungkukan punggungnya untuk posisi sujud hatta yaqa'a Rasulullah sallam sajidan, sampai beliau benar-benar turun menderum dalam keadaan sujud. Berarti posisinya makmum, perhatikan kayak tadi ya. Kan imam sama makmum begini salat, ya. Nah, makmum ingat tidaklah dia mengikuti gerakan imam bersamaan atau bahkan tidak mendahului imam, tetapi apa? Dia baru bisa sujud atau melakukan sujud kapan? Ketika imam sudah benar-benar menempelkan kepalanya di lantai untuk sujud. Barulah kemudian makmum ikut turun menderum. Begitu maksudnya. Nah, terus summa yaqau sujudan ba'dah. Kemudian makmum pun apa? Naqau, afwan di sini. Naqau, kami turun menderum sujudan ba'dah, ya, dalam keadaan sujud setelah imamnya tadi. Ya, begitu maksudnya. Terus apa hubungannya dengan meletakkan tangan lebih dahulu ke sujud, ya, ke lantai dari apa pada waktu posisi sujud? Apa hubungannya? Kan hadis ini hanya menjelaskan bahwa perhatikan, makmum tidaklah dia turun untuk sujud mendahului imam atau bersamaan dengan imam, melainkan nunggu sampai selesainya imam turun menderum sujud. Barulah kemudian makmum ikut turun menderum sujud. Begitu maksudnya. Nah, apa hubungannya dalil ini, hadis ini dengan pembahasan yang keenam ini? Yakni meletakkan kedua tangan di tanah sebelum apa pada saat mau apa ini? Pada saat sujud sebelum apa ini? Kedua lututnya diletakkan. Apa hubungannya? Nanti dijelaskan di akhir pembahasan. Di situ dinukil perkataannya Syekh Yahya Hafizullah dalam masalah ini. Yaitu dari pengertian lam yahni. Jadi kata-kata lam yahni artinya apa? Tidaklah mereka para sahabat turun atau membungkukkan badannya. Ya, kecuali apa? Setelah Rasulullah dalam keadaan sujud. Maka yahni, yahni itu maknanya membungkukkan itu tidaklah seorang yang sholat membungkukkan badannya untuk sujud, melainkan orang Arab biasa melakukannya, termasuk melihat pada onta nanti. Tatkala turun, selalu mendahulukan apanya dulu? Tangannya. Dalam hal ini kaki depannya. Ya, seperti itu. Nanti akan disebutkan masalah hadis yang lain, ya, tentang masalah onta. Begitu. Walhasil, orang Arab dikatakan sesuatu itu kalau misalnya turun ke bawah begini, ya, tidaklah dikatakan yahni atau membungkukkan badan untuk turun menderum, itu kecuali apa? Dengan kebiasaan dengan tangan dulu. Begitu. Maka ini yang disebut dengan yahni, yaitu apa? Apa? Hina yahni, yakni maksudnya apa? Yakni menderum atau turun menderum atau membungkukkan badannya. Nah, tidaklah seorang itu bukan badan melainkan apa? Mesti mendahulukan tangan dulu, baru kemudian kaki lututnya. Ah, begitu. Ini yang diambil faedah dari hadis ini. Dari kalimat tadi, lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'a Rasulullah sallam sajidan tsumma naqa'u sujudan ba'dah. Tidaklah kami, tidaklah salah seorang dari kami membungkukkan ya punggungnya sampai seorang sampai Rasulullah sallam ya betul-betul turun menderum atau benar-benar posisinya beliau sudah sujud. Tsumma naqa'u, barulah kami kemudian apa turun menderum yaitu dalam keadaan sujud. Nah, qala al-Imam An-Nawawi rahimallahu, berkata al-Imam An-Nawawi rahimallahu, anna sunnata, bahwasanya sunnah atau menurut sunnah, an la yahniyal ma'mumu, bahwasanya seorang makmum tidaklah membungkukkan dhahrahu, punggungnya li sujudi, untuk melakukan sujud, hatta yad'al imamu, sampai seorang imam itu meletakkan apa? Jabhatahu, ininya, batuknya atau keningnya, alal ard, di atas tanah. Perhatikan ini, ya. Ini Imam Nawawi mengatakan sebagaimana dalam hadis tadi, bahwa termasuk sunnah di dalam sholat adalah bahwa makmum itu la yahniyah, an la yahniyah, tidaklah membungkukkan ya, apanya, dhahrahu, punggungnya, li sujudi, untuk melakukan sujud, hatta yadu'al imamu jabhatahu, sampai seorang imam meletakkan jabhatahu, ini, dua, apa, keningnya, batuknya, tahu batuk? Batuk sama batuk lain loh ya. Kalau orang Jawa bilang, ini kening. Ya, dahinya, ya. Jabhah itu dahi, ya. Tidaklah seseorang dikatakan hal tersebut kecuali apa? Sampai imamnya meletakkan keningnya atau batuknya, ya. Naam, dahinya pada di atas tanah. Begitu. Maka untuk melakukan hal ini tidaklah bisa dilakukan kecuali kalau seseorang ketika turun sujud atau menderum sujud itu dengan meletakkan tangannya dulu baru apanya? Lututnya. Begitu. Dikuatkan lagi hadis berikutnya. Antum perhatikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, idza sajada ahadukum, apabila sujud salah seorang dari kalian, fala yabruk, maka janganlah kamu yabruk. Yabruk itu sekali lagi sama maknanya, yaitu turun menderum, turun untuk menuju ke sujud, ya. Fala yabruk, maka janganlah dia menderum atau turun menderum, kama yabrukul ba'ir, sebagaimana turun menderumnya onta. Al-ba'ir, ini nama lain dari jamal, ya. Itu baik, ba'ir. Naam. Ya, namanya unta itu banyak, ikhwan. Bisa dikatakan jamal, ba'ir, ya apalagi? Ibil, apalagi? Hah? Naqah itu perempuan, kalau dia betina, ya. Ada lagi, banyak, ya. Dan seterusnya. Itu penamaan-penamaan unta. Termasuk di sini adalah ba'ir. Ya, kata Rasulullah, apabila sujud salah seorang dari kalian, janganlah dia turun menderum sebagaimana turunnya onta. Tetapi bagaimana? Wal yadha', tetapi hendaklah dia meletakkan yadaihi, kedua tangannya, qabla rukbataihi, sebelum kedua lutut-lututnya. Ini jelas ya ikhwan. Perhatikan ini, ya. Rasulullah mengatakan, apabila salah seorang dari kalian mau sujud, menderum, turun sujud, perhatikan, maka janganlah kamu seperti onta kalau ketika mau turun. Terus onta itu piye? Kalau mau turun itu gimana onta itu? Ya, nah, begitu masalahnya. Lalu Rasulullah memberikan solusi, jangan kamu turun seperti turunnya unta, tetapi hendaknya ketika kamu turun sujud, letakkan kedua tanganmu lebih dahulu sebelum kedua lututmu. Nah, akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa shahahu al-Alamah al-Albani rahimallah. Dan hadis ini disahihkan oleh al-Allamatu al-Albani rahimallah. Al-Allamah artinya apa kemarin? Orang, orang yang sangat-sangat dalam ilmunya, luas ilmunya atau sangat alim, ya. Al-Allamah pakai lam di tasydid, al-Allamatu. Orang yang sangat-sangat alim, sangat-sangat luas ilmunya dan dalam ilmunya, ya. Nah, terutama dalam ilmu hadis dan lain-lain, ya. Baik, hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullah sebagaimana dalam kitabnya beliau Irwaul Ghalil jilid yang kedua halaman 174. Perhatikan Irwaul Ghalil jilid yang kedua halaman 174. Beliau mensahihkan hadis ini. Maka kalau seandainya hadis ini sahih sebagaimana yang dikatakan Syalbani rahimahullah ta'ala dan para ulama lain, ya, maka hadis ini telah jelas bahwa Rasulullah SAW memerintahkan, yaitu tatkala seseorang turun untuk sujud, hendaknya mendahulukan apa dulu? Tangan dulu, baru lutut. Iya kan? Ini dohirnya hadis, ya. Ini bagi mereka yang mensahihkan hadis ini, sebagaimana Syalbani dalam kitab Sifat Salat Nabi juga menyebutkan hal tersebut. Begitu. Maka kalau sudah jelas sahih, selesai urusannya. Artinya apa? Jelas. Hanya saja, andaikan sahih pun masih ada permasalahan. Permasalahannya kayak apa? Seperti apa turunnya unta yang kita dilarang meniru dia, menyerupai dia. Di sini Rasulullah SAW di akhir hadis mengatakan, wal yadok yadaihi qabla rukbatai. Hendaknya dia meletakkan tangannya sebelum lututnya. Nah, di sini lah ikhwan, ada khilaf para ulama lagi. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad menjelaskan khilaf para ulama dalam masalah ini. Beliau katanya mengadakan penelitian berhari-hari untuk melihat onta. Ya apa turunnya onta itu? Begitu. Ya. Nah, maka siapa yang ingin mengadakan penelitian? Ayo kita ke kebun binatang. Ya, di sana kita baru bisa melihat onta, ya. Tapi kalau orang Arab sering melihat onta tiap hari ada, ke kita enggak ada. Di Manuan enggak ada onta, ya. Adanya di mana? Di Bonbin, ya. Di ke, apa bahasa Arabnya Bonbin? Siapa? Ibrahim. Ya. Hadiqatul hayawan. Hadiqatul hayawan. Baik. Ya, jangan lupa itu kebun binatang, ya. Nah, diadakan penelitian sang Al-Qayyim rahimahullah. Beliau ambil kesimpulan, ya, loh, ternyata kata beliau, unta itu ketika turun justru mendahulukan tangannya, yaitu alias kaki depannya yang dianggap tangan oleh beliau. Unta itu kalau turun justru malah mendahulukan tangannya. Lah kok di sini kita disuruh di satu sisi tidak boleh niru unta, di sisi lain kita disuruh meletakkan tangan dulu baru lutut. Wah, berarti ya di sini apa enggak kebalik begitu, ya? Nah, seperti itu masalah lagi. Ya, karena apa? Ibnu Qayyim menyaksikan katanya ketika itu unta turun, ini kan ingat ya, unta itu kan begini ya, kawan, ya. Nah, ini kan kaki depan sama kaki belakang. Kaki depan ada berapa? Dua. Kaki belakang ada berapa? Dua. Iya kan? Nah, ketika turun, maka unta itu ketika turun plek langsung mendahulukan kaki depannya yang dianggap sama Ibnu Qayyim itu dianggap sebagai tangan sebagaimana manusia. Hal begitu. Sehingga dari sini beliau katakan, loh, lah tadi kita dilarang niru onta. Yang secara kenyataan, onta itu ketika turun menderum sujud, itu dia mendahulukan kaki depannya alias tangannya. Begitu kata Ibnu Qayyim. Ya, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, sehingga bagaimana kok hadis ini bisa bertentangan? Bisa disuruh dilarang niru onta, tapi di akhir hadis dikatakan, hendaknya kamu letakkan tanganmu sebelum lututmu. Lah ini kan bertentangan. Berarti hadis ini kebalik, katanya beliau. Hadisnya mungkolib, tau mungkolib? Kebalik. Hadis kebalik itu artinya apa? Harusnya, ya, kalau kita dilarang meniru onta, padahal onta itu kenyataannya mendahulukan tangan menurut beliau. ya, daripada kakinya. Berarti harusnya ini kebalik hadis ini. Harusnya wal yadu rukbataihi qabla yadaihi. Begitu. Harusnya seperti kalau dalam hadis yang lain di Bukhari disebutkan, ya. Naam, bahwasanya adzan pertama itu ditulis di situ, ya. Jangan kamu tertipu dengan adanya siapa itu? Abdullah Ibnu Maktum, ya. Karena dia itu adzan di awal waktu apa di awal waktu adzan pertama. Naam. Iya, Bilal ya, Bilal yang itu. Tapi dia bilang di situ hadisnya adalah Abdullah Ibnu Maktum begitu. Ya, tetapi hendaknya kamu mengikuti adanya Bilal. Ini kebalik. Padahal Bilal lah yang sesungguhnya beliau adzan pertama sebagai tanda belum masuk waktu subuh, sedangkan adzan kedua sudah masuk waktu subuh adalah baru Abdullah bin Maktum. Nah, ini sehingga hadisnya kebalik katanya. Begitu. Wallahu alam. Sehingga menurut Ibnu Qayyim hadis ini pun terbalik sulapatnya. Yang benar adalah hendaknya kamu letakkan kedua lututmu baru kedua tanganmu, supaya apa? Menyelisih perbuatannya onta, karena onta itu kenyataannya tatkala turun mendahulukan kaki depannya alias tangan menurut pandangan beliau, ya, sehingga tidak boleh menyerupai onta seperti itu, sehingga di sini kebalik. Lalu yang benar bagaimana? Berarti yang benar orang kalau sholat itu harus lutut dulu baru tangan untuk menyelisih perbuatannya onta. Ini disebutkan ya secara panjang lebar oleh Ibnu Qayyim rahimahullah insyaallah dalam Zadul Ma'ad jilid yang kedua tentang masalah sifat sholat. Begitu. Nah seperti itu. Faham tidak kamu itu yang dijelaskan? Hah? Jangan bicara sendiri. Nah ya, seperti itu. Maka ini pun ya ikhwan jadi permasalahan akhirnya. Ya. Naam. Kemudian banyak para ulama mengkritik terhadap apa yang dilakukan Ibnu Qayyim atau pendapatnya beliau ini. Ya, hadis ini sebenarnya sahih menurut para ulama. Berarti apa? Tidak boleh menyelisih onta. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana cara turunnya onta itu? Betul ya, Ikhwan, perhatikan. Onta itu kalau turun, ya, begini ya, posisi dia begini misalnya. Ini kan kaki depan, kaki belakang ya. Nah, itu kalau turun langsung gini dia. Gitu. Ya, begitu turunnya onta itu. Dia kalau mau ndoprok begini dulu. Pelat. Baru pelak gini. Ya. Berarti apa? Ini adalah apanya dulu? Hah? Lututnya kan? Iya, lutut. Tapi lutut kaki atau lutut tangan itu? Lutut kaki atau lutut tangan? Hah? Lutut kok lutut kaki? Lihat ini ya, kawan. Lihat, onta itu. Anda pernah lihat sendiri, ya, di kebun binatang gitu, lihat. Onta itu kalau turun begini. Iya. Baru ini. Wih, doprok begini. Hah? Nah, begitu. Nah sekarang permasalahannya, yang bagian depannya onta itu kaki apa tangan? Kaki. Semuanya kaki ya Ikhwan. Onta itu tidak punya tangan. Onta punya tangan tidak? Tidak punya. Semuanya kan kaki itu. Lihat itu, kaki depannya onta itu kalau turun pelek. Ini dulu. Berarti di lutut apa siku? Lutut. Hah? Ya lutut dong, lututnya kaki kok. Nah begitu ya. Maka karena ini depannya kaki ya Ikhwan, ini gak bisa dikiaskan sebagai tangan kayak manusia. Onta itu hewan yang gak punya tangan, alias keempat-empatnya itu kaki. Hanya saja yang dua itu kaki depan, yang dua kaki belakang. Nah ketika turun beliau, onta itu gini, pelak. Berarti dia mendahulukan lutut kakinya. Makanya Rasulullah benar, sehingga dia juga kebalik gitu loh. Rasulullah benar bahwasanya apa Rasulullah melarang kita jangan kamu turun menderum seperti menderumnya onta, karena onta itu mendahulukan lututnya dulu. Lutut apa itu? Lutut depannya, ya kan. Lutut kaki ada kaki depan kaki belakang. Nah ini lutut kaki depannya pelek diturunkan begini. Nah kita disuruh menyelisih onta, makanya Rasulullah katakan wal yadu yadaihi qabla rukbatai. Hadis ini berarti kebalik apa enggak? Enggak, berarti benar. Nek wis bener ngono iki berarti hadis ini wis cocok begitu loh. Berarti kita disuruh nyelisi onta ketika mau turun untuk sujud, yaitu hendaknya mendahulukan tangan sebelum lututnya. Ini polemik panjang. Sebagaimana Syekh Al-Albani juga membawakan masalah ini dan juga membantah sebagian pendapat Ibnu Qayyim dan yang lain. Seperti itu ya kawan. Ini kalau seandainya hadisnya sahih. Nah, sekarang hadisnya sahih atau boten? Nah, itu masalahnya. Ya, kalau menurut para ulama, ya, Naam di Yaman, Rumah Syekh Mu'tadizam Hafidzallah dalam Fathul Alam, Tahqiq Bulughul Maram juga demikian. Beliau katakan hadis ini pun dhaif. Ya, tidak sahih. Kenapa tidak sahih? Di sana ada beberapa perawi yang Naam bermasalah begitu. Sehingga hadis ini pun dikatakan beliau termasuk riwayat yang lemah. Ya, di dalamnya ada Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan menjadi dalam riwayatnya, ya, seperti itu. Wallahu alam. Bahkan di sana ada, loh kalau hadisnya dhaif, berarti bagaimana? Berarti yang benar lutut dulu apa? Di sana ada hadis lain, hadis Wa'il bin Hujair. Ya. Nah, disebutkan dalam hadis Wa'il bin Hujair, Al-Habib Ibnu Hajar membawakannya dalam Bulughul Maram. Katanya begini, kata Al-Wa'il bin Hujair, lihat ya, ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada, apabila beliau sujud, wa do'a rukbataihi qabla yadaihi. Beliau mendahulukan lututnya sebelum kedua tangannya. Akhrajahul arba'ah, dikeluarkan imam yang empat. Siapa imam yang empat itu? Abu Dawud. Terus Bukhari, Nasa'i dan Ibnu Majah. Iya, perhatikan imam yang empat maksudnya penulis kitab Sunan ya, yaitu Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Imam Bukhari ram lebu nang kene ya. Nanti ada kalau imam yang enam atau yang lima nanti sebutkan siapa. Lihat ya. Baik, barakallahu fikum. Hadis ini perhatikan, hadis Wa'il bertentangan langsung dengan hadis Abu Hurairah. Hadis Wa'il menjelaskan, aku melihat Rasulullah ketika turun sujud mendahulukan lututnya baru tangannya. Ini perbuat ini penglihatannya Wa'il yang melihat perbuatannya Rasulullah. Ya. Tapi hadis ini kata Al-Habib Ibnu Hajar lebih dhaif daripada hadis yang pertama, yaitu hadis Abu Hurairah tadi. Loh, wis kon, ya. Habis dahulukan lutut ya dhaif, terus kemudian dahulukan tangan juga dhaif. Terus piye sing bener? Nah, begitu. Hah? Dahulukan mana yang betul kalau begitu? Berarti kan nih, tangan. Ya, seperti itu ya. Kalau dari pendapat ini ya kawan, kata Syekh Muhammad Nizam dalam Fathul Alam, beliau menyebutkan ada tiga pendapat para ulama dalam masalah ini. Pendapat jumhur mengatakan mendahulukan lutut. Ya. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik, Al-Auza'i dan Ahmad dan yang lain mengatakan mendahulukan kedua tangan lalu lutut. Imam Ahmad, pendapatnya seperti itu. Kalau pendapat Imam Malik dan yang lain mengatakan wis sembarang. Mau mendahulukan tangan ataupun lutut, podohai, nilainya sama. Boleh ini, boleh itu katanya. Ini juga pendapat Ibn Umar dan yang selainnya. Taib, dari pendapat-pendapat yang ada ya kawan, terus yang benar sing di, kata Syaikhul Islam beliau mengatakan, lam yasih fil mas'alati hadisun. Dalam masalah ini tidak ada hadis yang sahih. Fal amru wasi'un, maka urusannya luas. Maksudnya apa luas? Ya boleh ini, boleh itu. Kenapa? Karena enggak ada hadis sahih yang menentukan khusus harus begini, harus begitu. Berarti apa? Boleh begini, boleh begitu. Ya. Nah, apa maksudnya? Iya, karena tidak ada hadis sahih tertentu yang bisa dipegangi untuk menentukan bahwa yang rajih, yang kuat seperti ini atau seperti itu. Lebih apa? Luas urusannya. Pembahasannya luas. Sehingga apa? Fal amru wasi'. Maka urusan ini adalah luas. Wal aqrab, tetapi yang lebih dekat pada kebenaran, ila wal aqrab ila sunnati, yang lebih dekat pada sunnah, taqdimul yadain ala rukbatain, tetap yaitu mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lututnya. Loh, terus dalil di sini dipakai lawang kabir tadi soal apa dhaif. Dalil yang dipakai beliau bawakan hadis Abu Hurairah yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat yang Bukhari disebutkan, summa yukabiru hina yahwi sajidan. Beliau takbir ketika beliau hendak turun sujud. Ya, dan Imam Bukhari membawakan hadis ini dalam sahihnya dari hadis Al-Bara' bin Azib yang kita bawakan tadi. Imam Bukhari membawakan dalam sahihnya, ikhwan, disunahkan orang yang turun sujud mendahulukan kedua tangan. Al-Imam Bukhari membawakan dalil tadi, hadis Al-Bara' bin Azib yang pertama tadi yang disebutkan, ya, lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'a Rasulullah sallam sajidan summa naqa'u sujudan ba'da. Maka dengan dasar hadis ini Imam Bukhari membawakan bahwasanya orang yang turun untuk sujud itu mendahulukan tangannya lebih dahulu. Loh, kenapa? Dari mana pendalilannya? Dari apa tadi? Lam yahni. Ya, sebagaimana kata Syekh Yahya bin Allah dikatakan di sini begini, ya. Qala Syekhuna Yahya bin Ali Al-Hajuri habibullah taala al-inhina'u, lihat paling bawah sendiri yaitu pada halaman 79. Ya, yang paling atas tapi di adalah Syekh Yahya. Qala Syekhuna Yahya ibn Ali Al-Hajuri habibullah taala al-inhina'u la yakunu illa btida'ul yadaini fil ard. Al-inhina yahni atau hina yahni tadi ya, al-inhina itu masdarnya. Al-inhina atau menderum, menderum itu turun sujud. La yakunu, tidaklah akan terjadi, tidaklah akan terwujud illa btida'ul yadain, kecuali dengan mendahulukan kedua tangan fil ard, yaitu diturunkan di tanah. Nah begitu, istilah inhina, hina yahni, itu artinya apa? Menderum, turun menderun, itu tidak akan bisa terwujud kecuali dengan mendahulukan tangan. Ini yang disebutkan dalam kaidah dalam bahasa Arab dan yang lainnya, atau kebiasaan yang berlaku di sana. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, dari hadis Al-Bara' bin Azib, ya, maka diambil faedah bahwa yang sahih, yang dekat pada sunnah, berarti ketika turun sujud, mendahulukan apa dulu? Tangan dulu, baru? Nah, baru lututnya. Terus begini sekarang, ada masalah. Bagaimana kalau turunnya begini? Kadang-kadang begini ya? Ya? Gila kan, sakit ini, seperti ini. Berat ini, iya kan? Nah, seperti itu akan merepotkan. Maka dalam perkara ini boleh kita pelan-pelan dulu. Yaitu dengan pos seperti ini, dulu ya, sini. Baru kemudian menata lututnya, baru ditutup-tutup kembali. Iya, sehingga sujudnya pas. Sehingga tidak boleh begini. Ada yang begini, Pak. Ya. Gini ya. Seperti itu. Dan ini tidak benar, cara seperti itu. Sehingga boleh turunnya begini. Baik, turun dulu begini. Kemudian baru lututnya. Baru kemudian ketika mau sujud, kita tak kembali tangannya. Nah, ini boleh. Seperti itu. Ya. Karena apa? Untuk menghindari seperti ini. Ada saya lihat sebagai iwah begini. Ya. Gitu ya. Nah, ini seperti itu caranya. Nah, yang demikian ini keliru. Sampai dia ngurau panjang gitu. Pelek. Gitu ya. Baru kemudian. Nah, ini gak pas. Maka boleh turunkan pelan-pelan tangannya dulu. Baru lututnya. Nah, kemudian ketika mau sujud, posisi tangan diletak kembali, diletakkan. Sehingga benar-benar sesuai. Nah, itu begitu. Wallahu a'lam. Bishawab. Kembali tadi, penulis mengatakan qultu qila fi hadhil mas'alah jawazul wajhain. Dikatakan bahwa dalam masalah ini jawazul wajhain, boleh dua perkara, maksudnya dua sisi, yaitu ai ibtida al yadain war rukbatain, boleh mendahulukan kedua tangan, boleh mendahulukan kedua lutut, taratan hada wa taratan hada, terkadang begini, terkadang begini. War rajihu, dan yang rajih, apa rajih itu? Yang kuat dan terpilih istilahnya ya, warajih, pendapat yang paling kuat dan terpilih, ibtida'ul yadain, yaitu mendahulukan kedua tangan. Wallahu a'lam. Selesai sudah pembahasan kita, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, sehingga ini penting difahami ya. Ini pasalnya khilafnya panjang para ulama dalam masa ini, sebagaimana dijelaskan Al-Qayyim ya, dan juga tahqiqnya oleh Al-Syeikh Abdul Qadir Arnaud dan Syu'aib Arnaud, panjang lebar masalah ini. Bisa dilihat di Zadul Ma'ad dengan tahqiq beliau. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya ikhwan yang bisa kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebentar, ada yang mau dibicarakan.